Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'da. Pendengar yang dimuliakan Allah, masih dalam suasana Ramadan, hari-hari penuh berkah, hari-hari penuh ampunan, hari-hari dihindarkan dari api neraka. Pendengar RRI yang berbahagia, masih dari surat Thaha, hari ini kita mengkaji ayat 60. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, fatawalla fir'aun fajama'a kaidahu summa ata. Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya, kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan. Dialog yang terjadi antara Musa dan Fir'aun akhirnya selesai. Telah dibuat satu kesepakatan akan diadakan pertemuan, pertarungan, pertandingan antara Nabi Musa di satu pihak dan kaum sihir Fir'aun di pihak yang lain. Kesepakatan itu pun selesai dan Fir'aun beserta Musa di pihak yang lain meninggalkan tempat kesepakatan itu. Dan di sini di ayat 60, fajama'a kaidahu, Fir'aun mengumpulkan tipu daya, mengatur tipu daya. Pendengar yang dimuliakan Allah, Fir'aun dan kaum kafir selalu melakukan tipu daya dan makar. Kenapa itu terjadi? Karena mereka mengetahui bahwa mereka berada di pihak yang salah. Jadi kenapa tipu daya itu dilakukan? Kenapa pencuri itu selalu mengatur tipu daya? Karena dia tahu bahwa yang dia lakukan adalah salah, tapi dia juga ingin mendapatkan hasil dengan cara yang salah. Maka supaya keberhasilannya dengan cara yang salah ini tidak diketahui oleh orang, maka dia melakukan tipu daya. Fir'aun melakukan tipu daya, kaum kafir melakukan tipu daya, penjahat melakukan tipu daya, karena mereka mengetahui bahwa mereka berada di pihak yang salah dan berdosa. Takut hingga menjadi pengecut dan bermain curang adalah perlakuan orang-orang yang kalah dan jahat. Orang-orang yang kalah itu sebelum bertarung sudah takut, dan itu adalah awal dari kekalahan. Kemarin kita menemukan Nabi Musa itu berani, dan itu adalah awal dari kemenangan. Fir'aun takut dan cemas, akhirnya bermain curang supaya menang, itu adalah tanda kekalahan. Kalaupun permainan curangnya itu menyebabkan dia menang, maka dia sendiri mengatakan bahwa kemenangan saya ini adalah kemenangan yang tidak terhormat. Fajama'a kaidahu, melakukan tipu daya. Mukmin membuat strategi itu perlu. Kafir melakukan tipu daya itu memang kerjaannya. Nabi Musa apakah habis itu bersenang-senang menunggu waktu tanpa ada latihan? Tidak. Dia tetap berhubungan baik dengan Allah subhanahu wa ta'ala, berdoa, beribadah, bermunajat. Dan karena ini adalah mukjizat dari Allah, dia tetap berhubungan baik dan konsisten dengan iman dan amal solehnya. Mukmin pun demikian. Dalam melakukan pertarungan, dalam mencapai kemenangan, dalam mencapai kebahagiaan, ada usaha, ada strategi, ada tujuan yang ingin dicapai. Tapi bedanya dengan kafir, dengan penjahat, mukmin berprinsip innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik, maka tujuan kita mencapai ridho Allah itu baik, dan cara serta sarananya pun harus dengan cara dan sarana yang baik juga. Karena apa? Karena Allah tidak bisa menerima kecuali sesuatu yang baik. Di studio telah hadir Ustaz kita, Ustaz Haji Fajrul Haq LCMA, yang akan mengkaji bagaimana strategi baik, yang dikatakan dengan strategi, bagaimana sesuatu yang salah dikatakan dengan tipu daya atau makar. Kami persilakan Pak Ustaz. Ya, terima kasih kepada Ustaz Zainal Arifin. Ayat yang kita kaji saat ini adalah ayat yang sangat membahagiakan kita, khususnya di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan, di akhir-akhir atau 10 awakhir di bulan Ramadan, kita dituntut untuk terus bangun qiyamul lail atau salat tahajud dan yang lainnya. Tentunya kekurangan tidur itu pun ada. Maka hal itu perlu mujahadah atau semacam upaya agar kita mendapatkan keyakinan yang begitu mendalam dari Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita yang kita terus munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab hidup kita ke depan itu penuh dengan tipu daya. Tipu daya yang paling indah itu adalah tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Apa tipu daya Allah Subhanahu wa taala? Sangat mudah. Kita sholat, kita berdoa, kita berpuasa, kita berinfak, kita beramal, kita yakin akan kemenangan itu datang, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang perlu kita gusarkan dalam kehidupan ini. Semuanya sudah diatur Allah Subhanahu wa taala, yaitu merupakan sunnatullah, satu ketetapan yang sudah ditentukan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tipu daya atau kaidahu, tipu daya Fir'aun, sebagai banyak apapun tipu daya itu yang ia kumpulkan, karena sumbernya tidak dari Allah Subhanahu wa taala, maka tipu daya itu akan musnah semuanya. Sudah terbukti pada masa Nabi Nuh, tipu daya orang-orang memperdayakan Nabi Nuh sehingga akhirnya mereka itu ditenggelamkan, kaum Nabi Nuh alaihissalam, karena tidak akan mampu dengan tipu daya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan tipu daya para saudara-saudara Nabi Yusuf alaihissalam, itu tidak akan pernah dapat melawan tipu daya Allah, karena tipu daya Allah adalah yang paling tangguh di dunia ini, tidak ada satupun yang dapat mengalahkannya. Begitu juga sebagaimana tipu daya orang-orang kafir Quraisy ketika Rasulullah lagi pertama-pertama sekali berjuang untuk menyiarkan Islam, syariat Islam, menegakkan di muka bumi ini, penuh dengan segala macam rintangan yang begitu hebatnya kaum kafir Quraisy dan kaum kafir lainnya untuk menghambat hal itu semuanya. Tapi tipu daya Allah jualah yang muncul pada saat itu. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kata Allah, katakanlah wahai Rasulullah, laqad ja'al haqq, kebenaran itu akan datang. Sesungguhnya kebenaran itu akan menang dan kebatilan itu akan habis, hancur, musnah dan tidak dapatkan, kita tidak akan dapatkan di muka bumi ini. Sudah banyak kejadian yang Allah hancurkan. Tinggal kita, mana yang kita pilih. Kalau kita berdasarkan hitungan kita di dunia ini terlalu banyak, maka kita tidak akan dapat memilih keuntungan yang sifatnya abadi. Tidak saja di dunia, tapi di akhirat kita akan mendapatkan nanti, bahkan mendapatkan yang paling indah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu Ustaz Zainal. Iya, terima kasih Ustaz Fajrul Haq. Jadi benar sekali apa yang dikatakan oleh Ustaz Fajrul Haq, bahwa yang membedakan antara tipu daya dan strategi, bahwa tipu daya itu bukan karena Allah, sementara strategi itu karena Allah. Tipu daya di baliknya ada unsur kecurangan, strategi di baliknya ada niat mardhatillah. Orang yang melakukan tipu daya walaupun berhasil karena kecurangannya, maka sebenarnya dia adalah orang-orang yang gagal dan kalah. Sementara orang yang memiliki strategi dengan berusaha mencapai ridho Allah dan dengan cara-cara yang diridhoi, walaupun terlihat kalah, maka sebenarnya dia adalah orang-orang yang menang. Karena apa? Wa inna jundana lahumul ghalibun. Tetap saja akhirnya tentara Allah, pejuang Allah, orang-orang yang melakukan terbaik adalah orang-orang yang menang. Pendengar yang dimuliakan Allah, selain kisah Nabi Nuh, kita juga menemukan kisah Nabi Muhammad. Bagaimana kelahirannya hanya dengan burung ababil yang kecil, gajah yang besar akhirnya jatuh. Faja'ala kaidahum fi tadlil. Tipu daya orang-orang yang ingin menghancurkan kebaikan akhirnya sia-sia. Renungkan dan camkan. Mudah-mudahan Ramadan memberi pelajaran bagi kita bahwa bersama Allah pasti menang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.